Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين جمع صلاة المغرب والإخوة رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatannya yang banyak, nikmatul Islam wal iman wa nikmatu as-sihhati wal faragh, yang dengan kenikmatan-kenikmatannya lah semata kita mampu untuk menyempurnakan amalan-amalan saleh yang insyaallah akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita telah sampai pada hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis riwayat Muslim dengan sanadnya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tinggi adalah thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha thayyib, zat yang maha baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Ia perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam Al-Mu'minun yang ke-51 dan Al-Baqarah yang ke-172, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihah." Wahai segenap para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang. Asy'ad, aghbar, orang tadi lusuh, orang tadi berdebu. Yamuddu yadayhi ila as-samaa, kemudian dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Sembari menyeru, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sedangkan makanan yang dia konsumsi adalah makanan yang haram. Minuman yang dia konsumsi juga minuman yang haram. Wa ghudiya bil haram, bahkan dia juga dibesarkan dengan harta yang haram. Fa ana yustajabulah, lantas bagaimana doa orang tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada penggalan yang pertama, yaitu inna Allah Ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik. Dan yang dimaksud dengan thayyib adalah tahirun wa munazzahun 'anil naqaisi wal 'uyub. Yang dimaksud dengan kata thayyib adalah suci dan disucikan dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Allah subhanahu wa ta'ala maha tayyib, berarti Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disucikan dari perkara-perkara yang sifatnya adalah kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala ternafikan darinya aib-aib yang ada. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Maha sempurna zatnya. Yang kemarin sudah kita sampaikan hadis yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang bagaimana kenikmatan yang paling besar di surga, di mana penduduk surga semuanya telah merasakan kenikmatan yang begitu besar, namun ternyata masih ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga di kala itu, yaitu adalah memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala indah. Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, sempurna zatnya. Tidak ada kekurangan padanya sama sekali. Juga Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, sifat pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pendengaran yang sempurna, yang tidak bisa disetarakan dengan pendengaran makhluk. Walaupun sama-sama memiliki pendengaran, tapi pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan keagungannya. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semuanya. Semua yang diucapkan oleh lisan, semua yang dibisikkan oleh lisan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang dibisikkan oleh hati. Maha sempurnanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga sifatnya adalah basir, maha melihat. Juga penglihatannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia adalah penglihatan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala hal yang disembunyikan oleh manusia atau yang ia tampakkan, yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dilakukan secara sendirian. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allahu basir. Allah maha melihat semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kejadiannya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Al-maqbul, perkara yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu harus baik, harus tayyib. Dan amalan yang tayyib, amalan yang baik yang akan menjadi salih adalah amalan yang dilaksanakan dengan landasan keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakannya. Amalan yang secara zatnya adalah salih, salat contohnya, secara zatnya adalah amalan yang salih. Tapi tatkala dilakukan oleh seseorang, dia tidak melandasi salatnya itu dengan niat ikhlas. Dia salatnya ingin dilihat oleh si fulan atau si fulan. Dia salatnya ingin dinilai oleh si fulan atau si fulan. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, ana aghna asyuraka an syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faida asyraka abdi ma'a ghairi taraktuhu wa syirkahu. Apabila ada hambaku yang menyekutukanku dengan sesuatu yang lain bersamaku, artinya dia menyembahku dan menyembah kepada yang lainnya, dia salat kepadaku dan juga ada niatan yang lainnya, maka aku akan tinggalkan dia dan tinggalkan kesyirikannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Amalan yang tidak dilandasi dengan niat ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkannya. Allah tidak meridhoinya, Allah tidak akan mengganjarnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya, Allah tidak menerimanya. La yaqbalu illa tayyiban. Begitu pula barakallahu fikum, yang namanya amalan yang baik, amalan yang tayyib, yang akan menjadi salih untuk pelakunya adalah amalan yang dilakukan sesuai dengan wifqun nabi, amalan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan al-hadiyu, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang harus ada pada amalan seorang apabila amalannya itu ingin dikategorikan sebagai amalan yang tayyib. Orang sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar salat-salat kita semuanya kaum muslimin dicocokkan. Ya. Dicocokkan, disamakan dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang salat tapi dia tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pelaksanaannya, walaupun dia niat ikhlas 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tapi apabila tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya adalah salat yang sayyi'ah, salat yang jelek, bukan salat yang salihah. Barakallahu fiik. Ikhwan fil din, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Dan untuk menjadikan amalan kita diterima tadi supaya mewujudkan ikhlas dan mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, yang pertama untuk mewujudkan ikhlas adalah kita banyak-banyak tawadhu. Kita banyak-banyak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita inginkan daripada niat-niat duniawi sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengikhlaskan niat ibadah kepadanya. Sanjungan-sanjungan yang kita inginkan dari amalan salih kita itu tidak ada apa-apanya dengan balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memiliki niat ikhlas padanya. Kemudian untuk mewujudkan bagaimana amalan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak-banyak meluangkan waktu mempelajari apa saja yang kiranya kita butuhkan yang harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencocoki perkara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan kita dapati kecuali dengan mempelajari sunnah beliau, mempelajari tuntunan beliau, mempelajari bimbingan beliau. Ambil contoh dalam perkara salat. Rasulullah SAW tadi menyatakan shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita selaku kaum muslimin di dalam melaksanakan salat yang harus kita ulangi pada setiap sehari semalam adalah 5 kali, harus berusaha untuk mempelajari bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Mulai dari niatnya seperti apa, mulai dari takbirnya seperti apa, apakah takbirnya sampai di pundak atau sampai di dada atau sampai di telinga, kemudian posisi tangannya seperti apa, itu semua dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekap apakah seperti ini ataukah seperti ini, apakah seperti ini, seperti apa bersedekap yang tidak boleh, kedua tangan diletakkan di mana, di perut, di tengah atau di dada, itu semua dijelaskan. Barakallahu. Tinggal kita semua mau tidak untuk mempelajarinya. Apa sih yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Yang dibaca surat Al-Fatihah. Kemudian apa saja yang menjadi tuntunan beliau setelahnya? Setelah surat subuh disunahkan baca surat apa? Surat subuh di hari Jumat sunahnya apa? Surat maghrib apa bacaannya? Surat zuhur seperti apa bacaannya? Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya barakallahu fikum, untuk menjadikan amalan kita sesuai dengan wifqun Nabi, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka kita harus banyak-banyak mempelajari apa yang menjadi bimbingan beliau dalam amalan yang secara untuk kita adalah hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada jalan yang lain kecuali hanyalah itu. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengkaji ilmu melalui media-media yang ada, media majelis taklim yang dibahas akidah padanya, maka kita semangat untuk menghadirinya. Majelis taklim yang diadakan membahas tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita sangat membutuhkannya, kita semangat menghadirinya. Karena itu adalah cara satu-satunya untuk menjadikan amalan kita saleh sesuai dengan wifqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang baik-baik. Sebagian para pensyarah menyatakan bahwasanya yang dimaksud di sini bukan amalan secara umum saja, tapi ada makna khusus di dalamnya. Allah tidak menerima yang baik kecuali yang baik-baik, maksudnya adalah yang baik-baik daripada makanan seseorang. Perhatikan barakallahu fiik. Karena hadis ini konteksnya adalah sedang membahas tentang makanan yang halal, keharusan untuk mencarinya, dan makanan yang haram, larangan untuk kita memakannya. Sehingga maksud daripada la yakbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, maksudnya adalah makanan yang baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhai seorang hamba kecuali apabila dia barakallahu fikum menghidupi dirinya dan keluarganya dengan harta yang baik, harta yang halal. Dan harta yang halal ini ada dua tinjauan, halal secara zatnya dan ada halal secara pendapatannya. Halal secara zatnya makanan-makanan semuanya, seluruh makanan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Ini hukum asal pada makanan-makanan. Semua makanan adalah halal kecuali yang dikecualikan oleh syar'i. Seperti daging babi, daging anjing, daging hewan yang bertaring. Minuman semuanya halal. Buah-buahan semuanya halal kecuali minuman yang dikecualikan oleh syar'i, menjelaskan syar'i ini tentang pengharamannya, seperti khamr, ya, minuman-minuman yang memabukkan secara keseluruhan, baik mau dinamai dengan minuman keras atau dinamai dengan obat penenang atau dinamai dengan minuman penghilang pusing dan semisalnya, selama itu memabukkan haram. Barakallahu fikum. Dan ada makanan atau minuman yang halal secara pendapatannya. Mana perkara makanan-makanan yang halal bisa jadi haram untuk dimakan. Kenapa? Karena dicari melalui cara yang haram. Nah, di sini barakallahu fikum, kita diperintahkan melalui sabda Rasulullah SAW tadi untuk mencari harta yang halal dari dua sisinya. Halal secara zatnya dan halal kita mencarinya dengan cara yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak melupakan bagian mereka daripada dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah." Wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang melalui apa yang Allah berikan kepadamu, carilah negeri akhirat, dan jangan engkau melupakan bagianmu daripada dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memberikan kelangsungan hidup mereka. Mereka diperintahkan untuk tidak melupakan bagian mereka daripada dunia. Mencari dunia dengan cara yang halal. Mencari dunia dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Baik itu melalui ziraah, pertanian, atau tijarah, perdagangan, atau ijarah, persewa-menyewaan. Al-muhim, dengan cara-cara yang halal. Kita tidak boleh sama sekali meninggalkan dunia sehingga kita menghabiskan hidup kita 24 jam untuk ibadah terus, sedangkan haknya kita, haknya keluarga kita terlantar, tidak terpenuhi. Bahkan yang seperti ini barakallahu fikum, apabila seseorang hidupnya ghulu, berlebih-lebihan, selalu mementingkan akhirat tanpa memikirkan dunia sama sekali, sehingga dapat memberikan madharat untuk keluarganya, yang seperti ini Rasulullah SAW menyatakan, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Sungguh cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendosa tatkala dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, orang-orang yang wajib untuk dia berikan makanan pokok. Yang sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk dakwah, keliling sana, keliling sini. Keluarganya ditinggal, 3 bulan gak dikasih penghasilan, 3 bulan gak dikasih pemasukan uang. Terlantar keluarganya, bahkan korea sampai meminta-minta, hutang sana sini, minta kepada orang tuanya, minta kepada kakaknya, minta kepada adiknya dengan alasan suaminya sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut. Sungguh kata Rasulullah SAW, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendosa tatkala dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia berikan makanan pokok, orang yang berada di bawah tanggungannya, orang yang wajib dia berikan makanan, orang yang wajib untuk dia berikan nafkah, anak istrinya, dia terlantarkan dengan alasan ibadah yang seperti ini barakallahu fikum adalah perkara yang sangat-sangat tercela. Perkara yang sangat-sangat tercela. Ini sikap ghulu, ekstrim berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Sehingga di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari negeri akhirat, melakukan amalan-amalan soleh, dan itu menjadi kegiatan yang harus dominan. Tapi di sela-sela itu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu daripada dunia untuk menghidupimu, supaya ibadahmu khusyuk, supaya ibadahmu bagus, supaya ibadahmu lancar, lakukan secara tenang. Begitu pula barakallahu fikum, agar keluargamu terpenuhi kebutuhan mereka, agar keluargamu tidak meminta-minta kepada yang lainnya, agar keluargamu tidak terbebani dengan hutang-hutang yang ada. La tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupakan bagian kalian daripada dunia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan apabila salat Jumat telah ditegakkan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan salat, setelah salat ditegakkan, mereka suruh berhamburan di muka bumi cari karunia Allah. Min fadlillah, karunia Allah disebut dalam banyak tafsir, artinya adalah harta dan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan cara yang halal. Ya. Allah memerintahkan untuk mencari. Sehingga di sini barakallahu fikum adalah larangan untuk menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita dengan kita meninggalkan dunia secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Bahkan harta yang halal apabila ada pada seorang, Rasulullah SAW menyatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa afa bi fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'anna ma hizat lahu dunya. Barang siapa yang masuk di pagi hari dalam keadaan aman negerinya, kemudian dia sehat badannya, di sisinya ada makanan pokoknya, makanan yang harus dia makan pada hari tersebut ada, maka seakan-akan dibentangkan untuknya dunia. Barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya adanya rizki seorang berupa makanan yang harus dia makan pada hari tersebut, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ada qutul yaum, tidak mungkin ada barakallahu fikum makanan yang dimakan pada hari tersebut kecuali dengan tentunya dengan mencarinya. Nah, tentunya dengan mencarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat di atas tatkala memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari harta yang thayyib, untuk mencari harta yang halal supaya berpengaruh baik pada badan dan amalan mereka, badannya sehat, badannya bagus, kemudian amalannya juga bagus, amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan makanan-makanan yang baik di atas, maka Allah Subhanahu wa taala juga barakallahu fikum mentahdzir, memperingatkan kita semua untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Makanan-makanan yang haram, sebagaimana makanan halal ada halal zatnya dan ada halal cara mencarinya, begitu pula makanan yang haram, ada yang haram secara zatnya, ada yang haram secara cara mencarinya. Makanan yang haram adalah makanan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang larangan untuk memakannya. Nah, Adapun makanan yang dicari dengan cara yang haram, ini pun caranya barakallahu fikum, cara mencari harta yang haram adalah banyak. Riba, harta riba, kemudian pencurian, perampokan, perampasan, dan yang misalnya penipuan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, innahu lan yadkhulal jannata lahmun yanbutu min suhtin. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memiliki daging, ya, yang tumbuh dari makanan yang haram. Tubuh yang berkembang, tubuh yang semakin besar, tapi besarnya itu karena makanan yang haram, ini barakallahu fikum tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ada peringatan untuk kita semua agar menjaga diri-diri kita dari makanan-makanan yang haram. Menjaga anak dan keluarga kita dari makanan-makanan yang haram. Jangan sampai anak dan istri kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena daging mereka tumbuh melalui harta yang haram disebabkan karena perbuatan bapak-bapaknya. Disebabkan karena perbuatan suami-suaminya. Barakallahu fikum. La yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah menerima amalan yang dilakukan secara ikhlas dan mutaba'ah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mana hamba tadi mengkonsumsi makanan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang tatkala dia mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inna allaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Ia perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam penggalan sabda beliau ini kita mendapatkan faedah bahwasanya para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang mulia, mereka juga diberikan perintah dan mereka juga diberikan larangan. Para rasul alaihi wassalatu wassalam juga hidup dengan aturan. Ada perkara-perkara yang harus mereka lakukan secara wajib, ada perkara-perkara yang harus mereka tinggalkan secara wajib. Ini para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apabila para rasul, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kewajiban untuk beramal dan meninggalkan perkara yang haram, tentunya min babil aula, lebih-lebih lagi orang-orang yang secara derajat di bawah para rasul alaihi wassalatu wassalam, kaum mukminin selain para rasul, tentunya lebih layak lagi, lebih pantas lagi untuk diperintah, untuk dilarang. Nah, tidak ada satu makhluk pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lepas dari larangan dan lepas dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan syariat perintah dan larangan. Tidak ada yang terkecuali. Entah itu para wali, entah itu kaum mukminin orang-orang saleh, ya. Entah itu para kiai, semuanya wajib untuk beramal, beramal dengan perkara yang diperintahkan dan menjauhi perkara yang dilarang. Ikhwan fillah na'udzubikumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku manusia terbaik, beliau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, yaitu qiyamul lail, sampai kaki beliau pecah-pecah. Karena begitu lamanya beliau melakukan qiyamul lail. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat kakinya pecah-pecah dikarenakan beliau terlalu lama berdiri dalam salat malamnya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, innahu qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal telah diampuni untukmu dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang? Semua dosa Rasulullah SAW diampuni. Rasulullah SAW adalah maksum. Ada dosa dihapus dan sebelum melakukan dosa diingatkan. Tapi beliau masih melaksanakan sholat dengan seperti ini semangatnya. Maka tatkala ditanya oleh Aisyah dengan pertanyaan di atas, Rasulullah SAW menyatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku dengan hal ini barakallahu fikum menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya beliau melakukan ibadah-ibadah yang dengan seperti itu semangatnya adalah untuk menunjukkan bagaimana sikap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya secara keseluruhan. Maka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut, Rasulullah SAW dengan seperti ini melakukan amalan dengan begitu semangat. Seperti inilah manusia terbaik. Melakukan amalan dengan begitu semangat sampai lelah, letih dan semisalnya. Tentunya sangat-sangat mengherankan. Tatkala ada orang-orang yang secara derajat, secara martabat di bawah Rasulullah SAW, tapi dia mengaku saya sudah diperbolehkan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, saya tidak perlu lagi melakukan perintahnya Nabi Muhammad, saya tidak perlu lagi menjauhi larangannya Nabi Muhammad karena saya sudah seperti Nabi Khidir dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir boleh tidak melakukan syariatnya Nabi Musa, begitu pula saya sudah mendapatkan wangsit, saya sudah mendapatkan wahyu, saya sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggugurkan dariku perintah-perintah Rasulullah. Allah menggugurkan dariku larangan-larangan Rasulullah SAW, sehingga apa yang saya lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wangsit. Nah, ini seperti itu sungguh mengherankan barakallahu fikum. Rasulullah SAW seperti itu melakukan amalan ibadah dengan begitu semangatnya sampai kaki beliau pecah-pecah. Padahal beliau adalah manusia yang terbaik. Lebih terbaik mana antara dia dengan si Pak Kiai ini yang mengaku dia sudah sampai kepada derajat ma'rifat? Tinggi mana kedudukannya? Tinggi mana martabatnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun pendalilan Nabi Khidir diperbolehkan untuk tidak masuk kepada syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tidak kepada seluruh manusia. Dan Nabi Khidir alaihi salam barakallahu fikum bukan bagian daripada Bani Israel, sehingga beliau mendapatkan syariat, ya. Nabi Khidir mendapatkan wahyu, Nabi Musa alaihi salam juga mendapatkan wahyu. Adapun Rasulullah SAW, beliau adalah rasul untuk semua manusia yang hidup setelahnya. Semuanya tanpa terkecuali. Rasulullah SAW syariatnya itu wajib untuk diikuti oleh semua manusia sampai akhir zaman. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia apapun seseorang, maka dia tetap harus berada di bawah perintah dan larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun dia mengaku, apakah dia mengaku sebagai orang sakti, dia mengaku sebagai wali, mengaku sudah mendapatkan wangsit, selama dia adalah umat Rasulullah SAW, maka dia berhak dan sangat berhak harus untuk melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad SAW, perintah dan larangan beliau. Kaum mukminin diperintahkan dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa itu perintah yang ia perintahkan kepada para rasul yang juga ia perintahkan kepada kaum mukminin? Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Allah dalam surat Al-Mukminun yang ke-51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul alaihimussalatu wassalam, makanlah kalian dari yang baik-baik, makanlah kalian dari yang halal-halal, makanlah kalian dari makanan yang bagus-bagus, wa'malu salihan, dan beramallah kalian dengan amalan yang salih. Ini para Rasul alaihimussalatu wassalam, Allah perintahkan mereka untuk memakan makanan yang halal secara zatnya dan halal secara cara mendapatkannya. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari harta-harta yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Perintahnya sama. Allah memerintahkan para rasul untuk makan dari yang baik-baik. Kaum mukminin juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dari yang baik-baik. Barakallahu fikum. Makan dari makanan-makanan yang halal, halal secara zatnya dan halal secara cara mendapatkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan satu orang yang akan dijadikan ibrah oleh beliau kepada umatnya alaihi salam, yaitu tentang seseorang yang secara hayah, secara keadaan dan penampilan, dia adalah orang yang sangat layak untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penampilannya tadi, hayah keadaannya tadi menghalanginya untuk mendapatkan pengabulan doa, disebabkan karena makanan, minuman dan juga gizi yang haram. Rasulullah SAW menyatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar." Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang melakukan perjalanan panjang, yang mana barakallahu fikum, seorang yang melakukan safar ini termasuk daripada sebab-sebab pengkabulan doa. Seorang yang berdoa tatkala dia safar, ini termasuk daripada sebab-sebab ijabah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fiihinna." Ada tiga doa yang pasti akan terkabulkan, tidak ada keraguan padanya. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, yang tidak ada keraguan padanya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah da'watul musafir, doanya seorang yang sedang melakukan safar. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Bukhari, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasul menceritakan ada orang yang melakukan perjalanan panjang, safar panjang. Safar sebab daripada sebab-sebab pengabulan doa. Kalau ditambah lagi, si musafir tadi di samping perjalanannya jauh, sifat-sifat badannya juga disebutkan. Asy'ats, dia orang yang lusuh karena panjangnya safar yang dia lakukan, sampai seakan-akan sudah tidak lagi mengurusi dirinya, sudah tidak lagi mengurusi badannya, lusuh semuanya, kusut. Yang mana ini juga termasuk daripada bagian perendahan diri kepada Allah tatkala seorang berdoa. Ya. Seperti ini keadaannya. Akhbar, dia juga berdebu karena melakukan safar yang panjang. Keadaannya begitu membuat orang kasihan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, bahwasanya keadaan yang seperti ini, lusuh dan kusut, ya, termasuk daripada dzillatu ad-da'i, kerendahan seorang yang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena beliau mengatakan, wa kana ba'du salaf idza arada an yad'a la biyasa syai'an khariqan wa lam yatazayyan. Bahwasanya sebagian salaf tatkala mereka hendak berdoa, mereka memakai pakaian yang khariq. Khariq itu artinya adalah kasar, enggak bagus. Lam yatazayyan, dia juga tidak berhias. Tidak memakai pakaian yang bagus, tidak memakai parfum misalnya. Al-muhim merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawajjaha fi khulwah. Kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya. Memakai pakaian yang bukan barakallahu fikum ingin dilihat bagus. Pakaian yang kasar, dia tidak berhias, kemudian dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menyatakan innahu aqrabu lil ijabah. Yang seperti ini akan lebih mendekatkan seorang kepada ijabah. Kemudian setelah orang tadi la asy'ath da akhbar, orang tadi lusuh dan berdebu, Rasulullah SAW menyatakan yamuddu yadayhi ila sama, orang tadi mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangannya di langit, ke langit. Yang mana ini juga termasuk daripada barakallahu fikum sebab-sebab dikabulkannya doa seseorang. Dalam hadis yang sahih sebagaimana tabi dalam Sunan Al-Arba'ah dari hadis yang Salman Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha malu lagi zat yang maha dermawan. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddaha sifran khaibatayn. Allah malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ke arahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya, karena Allah malu apabila mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong. Sehingga mengangkat kedua tangan ini termasuk bagian daripada sebab-sebab pengkabulan doa. Sebab-sebab pengkabulan doa. Kemudian ya Rabbi ya Rabbi, dia menyeru Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang mulia yaitu Rabb. Allah adalah salah satu atau satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala dengannya. Artinya semua sebab-sebab pengabulan doa dari segi hayahnya, keadaannya, dari segi penampilannya, dari segi melakukan doanya, dari segi panggilannya, semuanya mendukung untuk Allah Subhanahu wa taala kasih pengabulan doa. Tapi ternyata orang yang melakukan hal tersebut, yang sebab-sebab diijabahnya doa sudah berkumpul padanya, wa mat'amuhu haram. Tapi makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Dan haramnya ini bisa secara zatnya atau bisa dari cara mendapatkannya. Makanannya haram, wa mashrubu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaian yang dia pakai juga pakaian yang haram. Dia beli dari harta yang haram atau dia curi dan semisalnya, wa hudiya bil haram, bahkan dia dari kecil dibesarkan dengan makanan yang haram, dia mendapatkan gizi asupan gizi dari gizi yang haram, fa anustajab li dalik. Lantas bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini barakallahu fikum menjadi peringatan untuk kita. Sebesar-besar apapun sebab-sebab pengkabulan doa terkumpul pada seseorang, itu semua tidak bermanfaat tatkala dia melakukan konsumsi makanan haram, konsumsi minuman haram, memakai pakaian yang haram, dan dibesarkan dari gizi yang haram. Tidak akan bermanfaat. Walaupun dia sudah melakukan sebab-sebab pengkabulan doa dari segi hayahnya, keadaannya dia musafir, atau dari segi waktunya dia berdoa di sepertiga malam terakhir. Kemudian dari segi penampilannya, dia lusuh, kusut, pakaiannya jelek, dia rendahkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan serendah mungkin. Dari segi melakukan doanya, dia melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengangkat kedua tangannya. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang mulia. Dia panggil Allah dengan ya Rabbi. Dia panggil Allah dengan zat yang maha mengabulkan doa. Dia panggil Allah dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Tapi itu semua tidak akan bermanfaat tatkala dia memakan makanan yang haram. Makanan yang haram akan menjadi penyebab semua yang dia panjatkan kepada Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala hempaskan begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan barakallahu fikum mengkabulkannya. Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-10. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-11. Hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, atau hadisnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.